sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Di dalam kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilmi, kita telah sampai pada pembahasan al-aslul awal, yakni prinsip yang pertama, bahwasannya perkara yang pertama untuk dipelajari oleh seorang thalibul ilmi adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya. Jadi ini hukumnya adalah fardu. Ini hukumnya adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan kewajiban ini berlaku bagi siapa? Bagi setiap muslim dan muslimah yang telah baligh, telah mukallaf. Adapun jika muslim ataupun muslimah tersebut masih kecil, artinya dia belum memiliki kewajiban, belum mendapatkan kewajiban dari Allah Azza wa Jal, maka menjadi kewajiban orang tua. Mengajarkan perkara-perkara agama kepada anak-anaknya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kemudian atas setiap thalibul ilm untuk mengedepankan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang mustahab, menyibukkan dirinya dengan mempelajari perkara-perkara yang wajib tersebut, dan jangan kemudian membuang-buang waktu dalam mempelajari perkara yang pada hakikatnya belum menjadi kewajiban atas dirinya. Di saat memang kesibukan, waktu, kemampuan yang ada pada diri-diri kita terbatas, tidak memungkinkan untuk kita mencapai ataupun meraih seluruhnya, maka perkara-perkara yang wajib itulah yang harus kita lebih dahulukan. Dan dua perkara ini, dua poin ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Poin berikutnya, yang ketiga, penulis menyatakan, ala talibil ilmi alla yukhalifu walidayhi birihlah li talabil ilm. Wajib atas penuntut ilmu untuk tidak menyelisihi orang tuanya di dalam dia melakukan rihlah. Rihlah di sini melakukan perjalanan, safar keluar daerahnya dalam rangka menuntut ilmu. Dan rihlah merupakan sunnahnya para salafus salih. Mereka melakukan rihlah, ya, menempuh perjalanan dari negerinya menuju negeri-negeri yang lain. Bahkan tidak jarang menghabiskan usia mereka, usia muda mereka berkeliling dunia. dari satu negeri ke negeri berikutnya. Dalam perkara-perkara yang sifatnya fardhu ain, maka seorang thalibul ilm dia bisa keluar tanpa mendapatkan izin dan restu dari orang tua. Tetapi dalam perkara-perkara yang mustahab ataupun perkara-perkara yang sifatnya fardhu kifayah dan telah mencukupi orang-orang yang mempelajarinya, maka wajib atas setiap thalibul ilm untuk meminta restu orang tua dan meminta izinnya. Jika tidak direstui dan tidak diizinkan karena memang mungkin diperlukan dan sebagainya, maka tidak boleh bagi dia untuk menyelisih orang tuanya. Karenanya di sini dikatakan ala talibil ilm alla yukhalif walidayhi birihlah li talabil ilmi alladhi huwa binisbah ilaihi minal mustahabbah. Tidak boleh bagi seorang talibul ilm menyelisih kedua orang tuanya dengan dia menuntut ilmu, melakukan rihlah menuntut ilmu yang ilmu tersebut binisbah ilaih terhadap dirinya hukumnya hanyalah mustahab. Amma in kana ilmu alladhi yuridu rihla ilaihi minal wajibat allati yahtajuha li ibadatillahi ta'ala fi yaumihi wa lailatihi falahu an yarhal. Adapun jika ilmu yang hendak dia tuju di tempat rihlahnya dia tersebut merupakan perkara-perkara yang wajib atas dirinya dan dia butuhkan untuk dia beribadah kepada Allah Ta'ala pada setiap hari dan malamnya, wajib untuk dia pelajari dan dia ketahui, maka dia boleh untuk tetap melakukan rihlah. Yani boleh tetap melakukan rihlah meskipun tidak mendapatkan izin, karena ini merupakan hak Allah atas dirinya, ya, yang wajib dia tunaikan berbenturan dengan hak manusia, hak makhluk. Hak makhluk dalam hal ini adalah orang tua, yang juga wajib hukumnya. Ini wajib dan itu juga wajib. Mana yang didahulukan? Hak Allah yang didahulukan. Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kewajiban, ini lebih utama dan lebih besar dibandingkan hak orang tua. Sekali lagi, jika hukum dalam dia menuntut ilmu adalah perkara-perkara yang fardu ain dan tidak memungkinkan dia mendapatkannya kecuali dengan cara rihlah. Kalau masih memungkinkan untuk dia dapatkan dengan berada di tempatnya dan di sana telah mencukupi orang-orang yang mengajarkan kepada dia perkara-perkara pokok agama, maka dia bisa mendapatkan kedua-duanya. Hak Allah dia penuhi dan hak orang tua pun juga dia tidak selisihi. Kama nabbaha ala dzalikal Imam Ishaq fi qawlihi fil ibad fil ibarat as-sabiqah. Sebagaimana hal tersebut telah diberikan tanbih oleh Ishaq ibn Rahuya dalam kalimatnya yang telah lewat. Ya, ini ucapan Ishaq. Wa ma wajaba alaihi min dhalik fala yasta'zin abawai fil khuruj ilaih. Dan apa-apa yang wajib atas dirinya dari perkara-perkara tersebut, yaitu perkara-perkara agama, fala yasta'zin abawai, maka dia tidak perlu untuk istidzan, tidak perlu untuk minta izin kepada kedua orang tua di dalam dia keluar kepadanya, yakni di dalam dia menuntut ilmu tersebut. Wa makana fadilah, adapun perkara yang sifatnya adalah fadilah, perkara yang sifatnya adalah keutamaan saja, ya, bukan satu perkara yang wajib, lam yakhrut ilaihi hatta yasta'zin abawai, maka tidak boleh bagi dia untuk keluar hingga dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh Jami Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi atau Ibnu Rajab Al-Hambali juga. Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab Jami' al-Ulum al-Hikam. Kalau di sini Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, yakni Al-Khatib al-Baghdadi. Baik. Poin yang keempat, al-ulum al-musa'idah atau ma yusammihi ba'du ahli al-ilm bi ulumil alah, ilmu-ilmu pembantu. ya, ilmu-ilmu yang memberikan, menjadi penopang dalam seseorang belajar dan memahami agama, apa yang disebut dengan ilmu alat, kalugatil Arab, seperti ilmu bahasa Arab. Ini merupakan ilmu alat. Wal balaghah juga ilmu balaghah, wal usul. Qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah, wal mustalah, mustalahul hadith, wa ulumul Qur'an, dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Yutlab minha ma yuhaqqiqul maqsud al-asli. Maka ilmu-ilmu tersebut dicari, ya, dipelajari sekadar untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuan pokoknya. Al-lughatul Arabiyah tujuannya adalah bukan untuk bisa berbicara dalam bahasa Arab, bisa fasih, kemudian lancar dalam berbicara dalam bahasa Arab. Itu bagus, tetapi bukan itu tujuannya. Tujuan yang paling inti bukan untuk muhaddatsah, ya, bukan untuk mukalamah, bukan untuk berbicara dalam bahasa Arab, tetapi tujuan yang paling inti adalah untuk bisa membuka gudang-gudang ilmu para ulama yang memang mereka berbicara dalam bahasa Arab, mampu untuk membuka kitab-kitab induk, kitab Fathul Bari misalnya, Syarah Sahih Bukhari. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya tidak bisa membuka kitab tersebut, mempelajarinya. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Jami' at-Tirmidzi misalnya, ya. Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, Taisirul Alam, dan seterusnya. Kitab-kitab induk tersebut hanya bisa dipelajari, ya, dalam bahasa Arab. Demikian pula kitab-kitab akidah, akidah Tahawiyah, akidah Wasithiyah, akidah Tadmuriyah, Hamawiyah, dan yang selainnya. Itu pun juga dalam bahasa Arab. Semua kitab tentunya, semua kitab dalam bahasa Arab. Maka cukup bagi kita untuk mempelajari kadar yang dengannya kita bisa membuka daripada kitab-kitab tersebut, memahami tentang kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Mencukupi seseorang misalnya Jurumiyah, kemudian melanjutkan Mutamimah, kemudian Qatrunada misalnya. Dia kuasai ini, dia mampu menerapkannya, ya, dan dia kuasai pula ilmu tasrif, pecahan-pecahan dari satu kata menjadi sekian banyak kata. Maka dia bisa membuka dari berbagai macam, sekedar untuk membaca tentunya, dia bisa untuk membukanya. Dan dia bisa mempelajari di bawah para masyayikh, para pengampu dakwah, kitab-kitab dalam bahasa Arab tersebut. Demikian pula balaghah. Balaghah ada ilmu ma'ani, ilmu bayan. Ini juga bagian daripada ilmu balaghah, untuk mengetahui tentang uslub dan gaya bahasa dalam bahasa Arab. Dan ini tingkatan yang tentu lebih tinggi daripada sekedar ilmu nahwu shorof dan bahasa. Wal usul, ada qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah. Qawaid usuliyah semisal al-amru yaqtadil wujub, an-nahyu yaqtadil tahrim. Perintah ini memberikan konsekuensi wajib, larangan ini memberikan konsekuensi haram, dan semisalnya. Ini merupakan kaidah-kaidah dalam mempelajari agama, dalil-dalil yang ada. Demikian pula al-masyaqqah tajlibu taisir, al-adah muhakkamah, dan semisalnya pula. Setiap ada kesulitan akan datang pula kemudahan. Taib. Kaidah-kaidah tersebut terdapat dalam ilmu usul. Ilmu mustalah untuk mengetahui tentang berbagai macam perkara-perkara yang ada di dalam istilah-istilah muhaddisin, pembicaraan-pembicaraan mereka. Apa makna dari kalimat akhrajahu Abu Dawud? Apa makna dari kalimat rawahun Nasa'i? Tidak sembarangan kemudian dikatakan akhrajahu begitu. Disebutkan akhrajahu itu kalau dikeluarkan berdasarkan sanadnya. Jadi tidak bisa dinyatakan akhrajahu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di misalnya. Karena beliau tidak mengeluarkan sanadnya, tidak menyebutkan sanadnya. Bisa dikatakan akhrajahu kalau disebutkan secara lengkap sanadnya. Akhrajahu Bukhari fi Shahihi, berarti di situ ada sanadnya bersambung. Namanya dikeluarkan. Jadi ada istilah-istilah yang wajib untuk difahami dari kalimatnya para ahlul hadis. Disebut kalimat misalnya hadis ini mauquf. Apa maksudnya mauquf? Mauquf berarti dhaif. Loh, tidak bisa dikatakan begitu. Mauquf itu adalah pembahasan masalah matan, bukan masalah sanad. Matannya itu sampai pada ucapan sahabat, maka dikatakan mauquf. Mauquf bisa sahih, bisa dhaif. Jadi ucapan sahabat. Maka ini adalah istilah-istilah yang diketahui dalam ilmu mustalah. Ulumul Quran, di sana ada muqaddimatut tafsir, di sana ada ahkam tajwid. Ini bagian daripada ulumul Quran. Maka itu semua tidak perlu untuk kemudian seorang thalibul ilm berdalam-dalam dari sisi kemudian begitu sangat mempeng dalam artian berlebihan. Yang dimaksudkan atau yang diinginkan daripada ilmu alat ini adalah apa yang dengannya seseorang bisa mencapai tujuan pokoknya. Apa tujuan pokoknya? Wa huwa al-qiyam bi ibadatillahi ta'ala allati khalaqana min ajliha. Jadi untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah yang kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan ibadah. Wa illa, kalau tidak demikian, dakhala dzalika fi bab at-tarof at-taraf al-ilmi, masuk dalam bab berbangga-bangga dalam ilmu. Wallahu a'lam. Itu perkara yang tercela tentunya. Berbangga-bangga dalam ilmu. Seseorang sampai pada taraf ya menguasai bahkan hafal matan qatrunada, dia baca dari belakang ke depan. Tidak hanya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan bisa dia. Kenapa? Karena saking mutqinnya. Demikian pula misalnya mandumah baikuniyah, dia bisa baca dari belakang ke depan. Kalau baikuniyah memang tidak terlalu panjang, sedikit saja. Tetapi tidak perlu untuk sampai pada taraf yang demikian. Tidak perlu. Karena hal tersebut tidak ada manfaatnya. Hanya berbangga-bangga saja, orang akan memujinya hebat, luar biasa. Tetapi apa manfaatnya? Tidak ada sama sekali. Fala yutalab min talib ilmin nahwi an yakuna kasibawi. Maka tidaklah dituntut orang yang mempelajari ilmu nahwu untuk kemudian dia sampai derajatnya seperti Sibawai. Sibawai adalah seorang ulama lughah, ya. Punya kitab nahwu 2 jilid yang menjadi rujukan setiap para ahli lughah pada setiap masa. Yang diberi judul kitabnya itu adalah Al-Kitab. Judul kitabnya memang demikian, Al-Kitab. Kitabnya Sibawai. Wa min talibil lughah an yakuna kal Khalil wal Azhari. Demikian pula tidak dituntut orang yang pelajari ilmu lughah untuk kemudian seperti Al-Khalil bin Ahmad Al-Azhari, ya. Penulis kitab apa itu Al-Azhari? Tajul Arus. Wa min talibil balagha an yakuna ka Al-Jirjani. Demikian pula orang yang pelajari ilmu balagha untuk kemudian sampai pada derajat al-Jurjani. Yakfihi min kulli dzalik ma yahtajuhu li fahmil Qur'an wa sunnah. Cukup bagi dia dari itu semua untuk dia bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qiyam bima aujabahu Allah 'alaihi min ibadatihi, dan untuk bisa menjalankan apa yang Allah wajibkan atasnya dari ibadah kepadanya. Hanya itu saja yang dituntut, dan itu yang paling utama. Bagaimana seseorang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan peribadatan yang sempurna, yang sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini perkara prinsip yang pertama. Jadi untuk prinsip yang pertama ini, ya, sekali lagi ana ulangi bahwa yang dituntut untuk seorang thalibul ilm adalah mempelajari apa yang wajib atas dirinya dari apa-apa yang dia butuhkan untuk dia jalankan setiap harinya, sholatnya, puasanya, ibadah-ibadahnya setiap hari. Maka itu yang dituntut. Dalam perkara-perkara seperti ini, maka seseorang tidak mesti harus meminta izin kepada orang tuanya. Kemudian wajib atas orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dalam perkara-perkara tersebut di saat anak-anak tersebut masih kecil. Dan sepantasnya untuk setiap thalibul ilm mengedepankan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang mustahab. Dan bahwasannya di dalam menuntut ilmu terkait dengan ilmu-ilmu alat, seseorang hanya mencukupkan, sepantasnya bagi seorang thalibul ilm mencukupkan kadar yang dengannya dia bisa mempelajari daripada agamanya dan memahaminya. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengannya. Taib al-aslus fani, prinsip yang kedua. Al-ilmul maksud fil ayat wal ahadith huwa al-ilmus syar'i. Ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat dan di dalam hadith-hadith itu adalah al-ilmus syar'i. Amma al-ulum al-kauniyah wa-tabi'iyah wal-waqi'iyah fa'innaha min babi furudil kifayah. Adapun ilmu-ilmu kauniyah wa-tabi'iyah, ilmu alam, ilmu realita al-waqi'iyah, maka itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya furudul kifayah. Dalam artian tidak ada dari ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu alam, ya, ilmu-ilmu tabi'iyah ataupun ilmu-ilmu waqi'iyah yang bisa dikatakan sebagai ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tidak ada. Ilmu alam macam-macam tentunya, IPA, IPS, geografi, matematika, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa ini, bahasa itu. Tidak ada satupun yang bisa dikatakan dan boleh dikatakan sebagai fardhu ain. Ilmu fisika, ilmu pertanian, peternakan, ilmu apa saja selain daripada dinullah, tidak ada yang bisa dan boleh dikatakan sebagai ilmu yang sifatnya fardhu ain, wajib bagi kita, setiap kita untuk belajar. Tidak ada. Maksimal adalah fardhu kifayah. Paling tinggi peringkat daripada ilmu-ilmu tersebut adalah fardhu kifayah. Wa tadkhul tahta qawlihi ta'ala, dan masuk dalam bingkai firman Allah Ta'ala At-Taubah ayat 60. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, karena taubah maksudnya surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh kalian apa saja yang kalian mampu dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditempatkan, yang dengannya kalian menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Maka perkara-perkara yang sifatnya seperti ini membawa kepada makna irhabul kufar, membawa kepada menggentarkan orang-orang kafir, semisal ilmu bela diri, ilmu fisik ya, semisal ilmu berkuda, memanah, ilmu menggunakan senjata, mengoperasikan senjata, membuat pesawat tempur ya, dan yang semisalnya, itu hukumnya adalah fardu kifayah, masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala ini. Demikian pula terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia ya, membangun rumah misalnya, ilmu bangunan dibutuhkan, memasak ya kan dibutuhkan, peralatan-peralatan, maka keberadaan pabrik-pabrik dan sebagainya itu maksimalnya adalah fardu kifayah. Di saat memang sudah ada orang-orang yang mencukupi dari kaum muslim, maka tidak ada kemudian kewajiban yang tertuntut darinya. Wa tadkhul tahta qa'idah, dan masuk pula dalam kaidah la dharar wala dirar. La dharar wala dirar. Tidak boleh memberikan madarat dan memadarati. Membuat madarat menimpa diri sendiri ataupun menimpa orang lain, atau memberikan madarat yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka segala perkara yang sifatnya demikian itu masuk dalam keumuman kaidah, sehingga mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Wa tadkhul tahta kaidah ma la yatim al wajib illa bihi fa huwa wajib. Demikian pula masuk dalam kaidah sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka suatu itu wajib. Jihad fisabilillah hukumnya apa? Hukumnya bisa wajib pada satu keadaan. Maka mempelajari perkara-perkara yang menjadi wasilah jihad, misalnya kalau saat ini adalah memiliki tank-tank, pesawat tempur, bom dan semisalnya, ini hukumnya adalah mala yatimul wajib illa bihi. Dan ini menjadi kewajiban pemerintah tentunya, bukan kewajiban kita. Walhamdulillah negeri kita pun telah memiliki ya, untuk menghadapi musuh-musuh kita, negara kita memiliki pindad misalnya, membuat berbagai macam senjata. Itu juga perkara yang masuk dalam kategori malayatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Taib, wa minal umur allati tambani ala hadzal asl, dan perkara yang terbangun di atasnya prinsip ini yang pertama adalah annahu la yutraq alqaul an syai'in minal ulum ghairul ulum syar'iyyah innaha fardun ala kulli muslim aw talibi ilmi. Tidak boleh untuk memutlakkan, mengatakan secara mutlak daripada ilmu, ilmu selain daripada ilmu syariat, bahwasanya ilmu tersebut selain daripada ilmu syariat dikatakan sebagai fardu atas setiap muslim atau setiap talibu ilm. Kaqauli ba'dihim, semisal apa yang diucapkan oleh mereka, inna ma yusama bi fiqhil waqi' alladhi yaduru hawla tatabbu'il at-tahlilat wal akhbar minasukuf wal majallat huwa ilmun wajibun yajib ala kulli talibi ilmin ta'alumu. Semisal apa yang disebut oleh mereka dengan fiqhul waqi', apa yang dimaksud dengan fiqhul waqi', yakni ilmu tentang kekinian, memahami situasi dan kondisi kekinian. Dan mereka mencibir ahlu sunnah dengan mengatakan bahwasanya ahlu sunnah tidak faham terhadap apa yang mereka hidup padanya saat ini. Mereka jasadnya saja ada pada masa kita, sedangkan pola fikir mereka berada di zaman unta. Itu kata sebagian mereka. Karena tidak faham terhadap fiqhul waqil. Yakni mereka mewajibkan untuk setiap orang mengetahui dan membaca kejadian-kejadian dan berita-berita. Dari mana sumbernya? Minas suhuf wal majalah. Dari koran-koran dan majalah-majalah. Untuk mengetahui tentang sikon, situasi dan kondisi kita saat ini. Wallahul musta'an. Sedangkan suhuf wal majalah, siapa yang istilahnya menguasainya? Haula. Dan orang-orang yang tidak bisa dipercaya sama sekali dalam periwayatan. Para wartawan yang mereka hanya mengandalkan apa istilahnya, ya bagaimana supaya mendapatkan uang. Koran-koran mereka bisa dibeli, berita-berita tersebut. Maka dalam perkara-perkara seperti ini, katakanlah dari sumber yang sangat terpercaya, maka tidak bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang wajib untuk diketahui. Harus diketahui, harus baca, harus ini. Tidak. Dan para ulama hafizahumullah, mereka mendapatkan berita-berita secara terpercaya dari para thullabul ilm yang di sekitar mereka, untuk kemudian mereka bisa berfatwa dengan penggambaran-penggambaran para thullabul ilm tersebut tentang satu kejadian demikian demikian demikian, bagaimana keluar fatwa dan bimbingan para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka. Jadi di sini suatu yang bersifat berlebihan untuk dikatakan bahwasannya mengetahui tentang berita-berita kekinian adalah sesuatu yang sifatnya fardhu ain, apa yang disebut dengan fiqhul waqi'. Wa huwa ilmun wajibun yajib 'ala kulli thalibi 'ilmin ta'allumu, kata mereka. Ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap thalibul 'ilm. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun ilmu selain daripada ilmu-ilmu syar'i dikatakan mempelajarinya adalah fardhu ain. Tidak ada. Dan ilmu yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah azza wajalla adalah ilmu tentang apa? Ilmu tentang dinullah. Ilmu tentang agama Allah. Orang yang paling banyak dipuji di dalam Al-Qur'an tentang keilmuannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau ternyata tidak mengetahui perkara-perkara dalam urusan duniawi. Perkara-perkara yang bersifat duniawi. Beliau dalam perkara-perkara tersebut, di dalam salah satu hadis disebutkan dalam kitabul ilm Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau melihat orang-orang yang manjat korma, kemudian mereka melakukan talqih, yakni melakukan semisal penyerbukan begitu, membantu terjadinya penyerbukan daripada korma. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la hajat ila hadza, tidak ada butuhnya kalian melakukan ini. Kemudian mereka pun meninggalkan talqih tersebut. Ternyata hasilnya adalah pohon-pohon korma mati semua. Dalam artian bukan mati, tetapi tidak berbunga dan tidak berbuah, tidak panen mereka. Maka hal tersebut disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Dalam urusan peternakan, dalam urusan pertanian dan yang semisalnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Tetapi di dalam agama ini diatur, ya. Diatur secara rinci perkara-perkara yang dalam peternakan, dalam apa istilahnya, pertanian, mana yang halal, mana yang haram. Tetapi kaifiat dan bagaimana tata cara bercocok tanam itu diserahkan kepada umat manusia. Baik. Perkara yang kedua disebutkan di sini, anal ilma alladzi madahahu salaf wa araduhu fi kalamihim huwa ilmu syar. Bahwasannya ilmu yang dipuji oleh salaf dan yang mereka maukan dalam ucapan-ucapan mereka adalah ilmu tentang syariat. Wa huwal maqsud fi mithli qaul Mu'ad, dan itu yang dimaksudkan dalam ucapan Mu'ad bin Jabal misalnya. Ta'allamul ilm, pelajari oleh kalian ilmu. Ilmu yang dimaksudkan ilmu apa? Ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jal. Fa inna ta'allumahu lillah khasyah, karena mempelajarinya, mempelajari ilmu tersebut lillah, mempelajari ilmu tersebut untuk Allah merupakan khasyah. Khasyah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan sebesar-besar bentuk daripada ibadah. Wa talabuhu ibadah, dan menuntutnya adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih, dan mudarasahnya, murojaahnya adalah tasbih. Wal bahats anhu jihad, dan mencarinya adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya merupakan shadaqah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan badal, memberikan sesuatu kepada ahlul ilmi merupakan bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengorbanan terhadap ahlul ilm. Wa huwal anis fil wahdah, dan itu merupakan anis, teman dalam kesendirian. Wa sahib fil khalwah, dan rekan dalam khalwah, kesendirian, sama wahdah ataupun khalwah. Wa dalil ala sarra, dan merupakan petunjuk di saat seseorang berada dalam kesenangan. Wal mu'in 'anid darra 'alad darra, dan merupakan penolong, pembantu dalam kesempitan. Wal wazir 'indal ukhala, dan merupakan wazir, pembantu di sisi para kekasih. Wal qarib 'indal ghuraba, dan kerabat di sisi orang-orang yang terasing. Wa manaru sabilil jannah, dan mercusuar, jalan menuju surga. Manar, mercusuar yang menyoroti jalan menuju surga. Yarfa'ullah bihi aqwaman, Allah mengangkat dengannya beberapa kaum. Fayaja'aluhum fil khair qadah, sehingga Allah jadikan mereka di dalam kebaikan ini sebagai pemimpin. Wasadah, pemimpin dan panutan. Yuktada bihim, yang dijadikan panutan dengannya. Adillah fil khair tuktafa atharuhum, pemberi petunjuk dalam kebaikan yang diikuti athar mereka. Wa turmak af'aluhum, dan diikuti perbuatan-perbuatan mereka. Tayyiballahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.